nadie. Jangan takut beta cuma polos. Barang seputar bye-bye, jangan sampai ale takai. Nanti pula mama bisa bakal lain. Rame-rame, mari katong badansa. Rame-rame siyo. Rame-rame, badansa lagu yang badan lama. Yeah.